bercerita. Ku tunduk bersujud, ku mulai berdoa. Lelahnya jiwaku, beratnya langkahku. Tuhanku, ku rindu tawaku yang dulu. Kejujuran, kebenaran yang dulu ku tahu. Jauh itukah ku sesat sudah? Peluklah semua tanyaku, jawablah dengan caramu. Tuhanku, ku ingin berkelana. Kembali mencari jalan ke rumah. Cukup ku berpura-pura sejujurnya, hanya dia yang ku cinta. Ke hatinya aku